Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari atau kelanjutan dari matan Syahru Sunnah Imam Barbahari rahimahullah. Sampai pada matan yang ke-31. Qala mu'alifu rahimallah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, al-imam Barbahari rahimallah, wa yahilu kitalul khawarij idha aradul muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Dibolehkan memerangi khawarij. Apa itu khawarij? Siapa namanya? Ingatnya Pak SB. Faris. Aduh, anak-anak sini yang bikin julukan. Aris. Siapa itu? Apa itu Khawarij, Aris? Khawarij, Abdullah. Khawarij itu apa, Abdullah? Ahmad. Khawarij apa, Ahmad? Hah? Sering dengar di sini siapa banyak yang bicarakan Ustaz Lukman, Ustaz siapa aja di sini yang Ustaz Abdurrahman Lombok, yang lainnya sering ngomong kan khawarij, khawarij. Apa itu khawarij? Muhammad. Apa itu khawarij? Hah? Apa itu khawarij? Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Nah, Farhan. Apa itu khawarij, Farhan? Hah? Hah? Apa khawarij? Siapa? Muhammad. Apa? Kelompok sesat yang menentang pemerintah Abbas. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Iya, apa itu khawarij? Nah, betul ya. Wa yahillu kitalul khawarij idza aradul muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Dibolehkan memerangi khawarij apabila mereka merampas harta kaum muslimin, memerangi kaum muslimin wa ahlihim. Nah, dibolehkan. Khawarij, kata Syekh Shalal Fauzan di sini, arafna, kita telah mengetahui, annal khawarija humul ladina yarawna syaqqa asal ta'at. Kita mengetahui bahwasanya khawarij, mereka adalah orang-orang yang melihat, berpandangan atau berpendapat, atau orang yang membolehkan untuk mematahkan ketaatan. Orang-orang yang membolehkan untuk tidak taat kepada pemerintah, itu khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang membolehkan untuk tidak taat kepada pemerintah atau membolehkan untuk memberontak kepada pemerintah. Ini, itu khawarij. Itu orang-orang yang membolehkan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Wa yarawna annal waliyal amri laisa lahu bai'ah. Dan mereka berpandangan bahwasannya pemerintah tidak ada baiat untuk pemerintah yang sah. Naam. Dan khawarij juga mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa besar. Ini khawarij. Maka ketika orang-orang khawarij, barakallahu fikum, itu orang-orang yang melihat bolehnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, yang mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa besar, memerangi kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin, barakallahu, membunuh, memerangi kaum muslimin, maka boleh. Boleh, halal untuk diperangi. Halal untuk diperangi. Naam. Kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaru biqitalihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi, memerintahkan untuk memerangi orang-orang khawarij. Memerintahkan untuk memerangi orang-orang khawarij. Wa li'anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu qatalahum lamma ta'arradu li'abdillahi bini Khabbab bini Abnil Arad faqataluh. Begitu juga Ali radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka. Lalu barakallahu fikum wala ya'khudhu fai'ahum, dan janganlah kalian mengambil harta mereka. Artinya harta mereka bukanlah harta rampasan perang. Tidak halal untuk mengambil harta mereka. Wala yaqtulu asirahum, dan tidak boleh bagi seseorang, bagi kita atau bagi kaum muslimin untuk membunuh orang-orang khawarij yang berhasil ditawan atau berhasil tertawan. Walayat ba'u mudbirahum, dan tidak boleh mengikuti orang-orang yang lari, orang-orang khawarij yang lari dari misalnya kalah dengan pasukan kaum muslimin yang di bawah pemerintah yang memerangi orang-orang khawarij, atau orang-orang khawarij yang lain tidak boleh diikuti. Naam. Itu barakallahu fikum. Tidak boleh barakallahu fikum diperintahkan bagi disebutkan di sini kata Imam Barbahari rahimallah, dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memerangi khawarij ketika orang-orang khawarij barakallahu fikum memerangi kaum muslimin dan membunuh atau mengambil harta mereka. Lalu kalau di antara mereka ada yang lari, jangan diikuti, atau yang tertawan jangan dibunuh, yang terluka tidak boleh dibunuh. Kenapa yang terluka enggak boleh dibunuh? Kata beliau, li'annal jariha kaffa sarruhu. Dikarenakan seseorang yang terluka maka terhenti darinya kejelekan. Sudah terluka. Begitu juga barakallahu fikum seseorang yang dan tidak boleh juga mengambil harta dari mereka, atau misalnya harta dari perperangan kaum muslimin menawar orang khawarij, dapat harta dari mereka tidak boleh diambil. Yakni la tugnamu amwalahum, li'anna amwalul muslimin, arti harta mereka bukanlah harta ghanimah, dikarenakan hartanya kaum muslimin. Begitupun kata beliau, kata Syekh Saleh Fauzan, wala yaqtulu asirahum li'annahum muslimuna wa qad hasala kaffu sarrihim bi asrihim wa bi jarhihim, dan jangan membunuh orang yang tertawan dari mereka, berhasil ditangkap misalnya, dikarenakan mereka kaum muslimin. Wa qad hasala kaffu sarrihim, telah dengan ditahannya orang-orang khawarij maka telah terjaga dari kejelekan mereka, telah terjaga kaum muslimin dari kejelekan mereka, sudah ditahan. Atau di antara mereka ada yang terluka, sudah terjaga kaum muslimin dari kejelekan mereka, maka tidak boleh dibunuh, kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Itu ayyuhal kiram, matan dari ke-31, kelanjutan beberapa matan matan yang sebelumnya, yaitu perintah taat kepada pemerintah dan barakallahu fikum larangan untuk memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Lalu dijelaskan juga orang yang berkeyakinan bolehnya keluar dari ketaatan kepada mereka pemerintah adalah orang-orang khawarij. Wallahu ta'ala alam bi soal kematan yang ke-31. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.